soki olingaka nonga te o ebongo yebisa moninga nayeba o nayeba o nayeba o oyo olingi basala yo te kosala mpe moninga te nazali mwana moto o napoya basakana na loposo na nga Emokuse Betalinda Ndadi. Promesse à l'Ibalo Pessa qui est pas à photo Joël Mibalien Mawa. Loris de la Congolesa, Adela Kiala, la Popolo, Manzala Soko. Manzo sana

ngi na motema dilunge dibwilema sikakolanda makambo bambanda esalaka mpasi mingi na motema dilunge dibwilema rasta monga dibwilema gidola dibwilema nalembi kosenga omonyokoli ya bolingo nazalaka na posa balinganga na moto libala na kota motungisi nzoto ekosilaka susi akimobange basi pongi eyakata na miso mutu nyonso osemakanisi na boma batongolonga na susi ya mobali oyo ibonzoka yo na simosi o desavuenga abeso ezinda na ebale nasala bolamu bato ya mokili bazongiselanga semabe natika olinga ekomi nde ngambo mama akufa mozemba nalembi kovibwa ebakuna zonde na mokili nazalaka na poso balinganga na bolingo mibali tozwa bavedete ntango nyonso makambo kofinga tokofinga makosanisanga ntango nyonso telefone kaka bambanda ye Nobel 90 wapi kibanda kopa kopa mwana zirike. Ibrahima, boo! Coco Malanga, Onono Kuta. sapia. Y mamá, mamá, casi te...